suamiku, kekasihku, harapanku selalu bersamamu. Sejak dulu hingga kini tak berubah, setiamu bertahan. Suamiku, belahanku, jiwa ini hanyalah untukmu. Bentar, Kak Yet, bentar. Ini dancer siapa nih berani-berani main pegang-pegang aja. Ini... Gue juga tadi ada dancer gue. Tapi gak gitu-gitu banget pegangnya. Biasa aja kan pegangnya. Nah. Kok dancer yang ini sama... Mbak ahli itu, kali. Berani gini-gini. Ini atau ini dancernya Ipong? Pong, anak boleh ya Pong ya? Pakai topeng sama. Dibuka kali Pak, pakai topeng gini, itu gak ketahuan siapa. Bisa saya jelaskan? Sebelumnya saya mau minta maaf. Minta maaf kenapa? Saya nyanyi tadi tidak maksimal. Karena kenapa? Saya sedang batuk. Jadi kalau suami saya menonton di rumah, saya mohon maaf kepada suamiku. Mama maaf, nyanyi tidak maaf. Sempurna. Mana kamera? Gak maksimal aja begitu suaranya. Pas, kamera mana kamera? Boleh, di depan. Emang, dan ini kebetulan malam hari ini, anak-anak saya di rumah sedang menonton. Jadi semua mereka ingin melihat saya menyanyikan lagu ini bersama keluarga. Wah. Mungkin suami saya juga ikut menemani anak-anak. Nah, karena memang malam ini saya batuk. Itu Mbak Iyat, ya kita tahu lah malam hari ini mungkin Mas Eka berhalangan. Biasa kan selalu nganterin kemana-mana kan, aku tahu banget lah. Ke Muara Bungo aja nganterin. Ngarang. Iya, waktu ke Muara Bungo aja kita soal bareng kan. Sosoknya anak. Siapa berarti? Kebetulan. Dancer pribadi apa gimana? Mbak Iyat menyanyikan lagu itu untuk... Suami tercinta suami. Sebagai kado. Ya. Ini saya hadirkan penari dari Amerika juga sebagai kado untuk Mbak Iyat. Oh, boleh dibuka kali. Siapa sih? Boleh. Ini siapa sih? Sebentar. Ini Bapak ya? Tidak boleh, Allah, tidak boleh. Allah, beresek. Sebentar. Silakan kamu membuka diri Anda. Mbak Iyat coba di sana dulu. Pasti Eka. Ya, di sana dulu. Eka. Ini silakan. Eka, pasti Eka. Ses, dibuka topeng Anda. Allah, ini Bapak, tangannya gue tahu. Tangannya. Coba buka dulu. Ya, jangan suhudon jadi orang. Coba buka dulu. Bukain dong. Mau dibukain? Coba kamu buka deh. Iketannya dong, iketannya belakang. Wah. Kenapa ini? Gak nyangka ternyata kedatangan Mas Eko. Ya, sama dagu inilah Eka Gaul, suami dari Iyat Gustaf. Mas Eka Sabta. Alhamdulillah, sampai dengan detik ini... Suami saya belum pernah buat salah, belum pernah menyakitkan hati saya. Makanya ulang tahun dia yang ke-39, saya ciptakan lagu khusus untuk dia. Sebagai rasa terima kasih saya, selama ini dia sudah memberikan perhatian dan kasih sayang yang tulus kepada kami sekeluarga. Bro, alhamdulillah. Gimana bro rasanya? Waktu malam itu, tanggal 10 jam 12 tiba-tiba ada berkumandang lagu judulnya Suamiku. Suamiku. Kaget ya. Pertama sih waktu itu kejadian lagi nonton. Nonton TV, tiba-tiba di kamar dia pasang di handphone saya. Tiba-tiba, "Loh, ini kok aduh, berantakan mah. Ini lagu siapa?" gitu kan, musiknya intronya tadi kan. Tiba-tiba suara dia, "Suamiku." Ini kok suara bini gue nih? Loh, kapan dia rekamannya? Terus ini ciptaan siapa? Akhirnya dikasih surprise malam itu. Tiba-tiba datang semua ponakan, terus datang teman-teman gaul juga, terus banyak deh kumpul semua situ keluarga. Ya udah habis. Masih diundang tidak datang. Oh, jadi kayak gitu ya. Bukanlah. Mengharukan. Tapi kalau menurut Mbak Iyat, apa sih yang sampai bikin lagu seperti itu begitu dalam makna dari lagu itu? Memang selama ini kan saya banyak menciptakan lagu. Tetapi baru kali ini saya ciptakan untuk suami gitu. Jadi rasanya berdosa gitu. Rasanya selama ini sudah banyak tulis lagu tetapi tidak pernah untuk saya. Mbak Iyat sangat sayang dong sama sang suami, enggak ada duanya pasti. Oh, sayang sekali lah. Kalau sayang ucapin sayang dong. I love you papa. Itu mama. Aduh, Bi. Lu pasti cemburu kan, Bi? Kan buru-buru. Ada orang juga yang mau bilang I love you buat lu, Bi. Aku buat gue, Bang? Iya. Siapa? Nah, setelah iklan berikut ini, ada cowok yang mau bilang sayang sama Bianca. Bika serem banget coy. Bete udah. Kita balik selain satu ini, jangan kemana-mana, tetap di Damn Day Show. Jagonya dangdut.